janji esok mesti lupa. Tetapi hati tak tepati tampar aku di pipi. Biar sadar dan ku mengerti, hujan samarkan derasnya, tutup air mata, temani kecewa ku yang telah lama. Berdosakah ku berdoa, minta kau terluka dan tinggalkan dirinya. Aku di pipi, sadarkan kau aku takkan terjadi. Jaga dulu jarak kita, jika tak ingin akhirnya kau menangis lagi. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih ku rasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih ku rasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sendirinya. Oh, bukan ku tak jatuh cinta, lelah ulang kesalahan yang sama. Ku ingin kita jalani cinta, ku ingin kita jalani cinta tanpa tergesa. Tanpa tergesa, mengapa kita ditakdirkan berjumpa, padahal kita takkan mungkin kesana. Ketujuan sama, bertemu di tengahnya. Menunggu yang ku tahu sia-sia. Ku petik bunga mawar warna jingga, hanya semata senyum kau dibuatnya. Tak sadarkan durinya, terluka di akhirnya. Mencinta tanpa tahu akibatnya. Di sana kau bahkan tak sesaat pun teringat ku yang selalu mengingat. Di sana ku bukan yang utama, di sana kau terlihat bahagia. Ku petik bunga mawar warna jingga, hanya semata senyum kau dibuatnya. Tak sadarkan durinya, terluka di akhirnya. Mencinta tanpa tahu akibatnya. Karena kau tak datang dalam hidupku. Berjalan ku terima kenyataan, kau yang tak sayang. Mendengar cerita kau kini bahagia, ku hanya bisa tersenyum mendengarnya. Di dalam terluka, di luar tak terbaca, memendam kecewa. Kau senang di sana. Simpan kau di dalam mimpi indahku, karena kau tak datang dalam hidupku. Berjalan ku terima kenyataan, kau yang tak sayang. Mendengar cerita kau kini bahagia, walau gusar namun mau bilang apa. Di dalam terluka, di luar tak terbaca, memendam kecewa. Kau senang di sana. Kini bahagia, ku hanya bisa tersenyum mendengarnya. Sayangnya bukan ku yang buat kau tertawa. Bisa kau terbangkan sejauh yang kamu mau. Angin kencang bawakan kesenangan, dapat buatmu terbangkanku sejauh yang kamu mau. Dengan senang kau terbangkan aku terlalu tinggi, terlalu tinggi di atas awan. Ku nikmati dua sisi, indah terbang terlalu tinggi, takut jatuh terlalu jauh. Semakin tinggi, semakin jauh. Jauh yang kamu mau. Senang kau terbangkan aku terlalu tinggi, terlalu tinggi di atas awan. Ku nikmati dua sisi, indah terbang terlalu tinggi, takut jatuh terlalu jauh. Satu penggemarmu yang mencintaimu di balik layar. Lepas baju mahalmu, tak perlu merah bibirmu. Tenang, ada aku. Satu penggemarmu yang mencintaimu di balik layar. Saat datang lelahmu datang padaku dan bersandar di bahu kiriku di balik layarmu. Jika lusa berganti datang kembali sepi, sembunyi denganku di balik layarmu. Bahkan pantulan dirimu di cermin itu tak tahu, tak pernah tahu kau juga terluka. Di balik layar ku lihat sama. Saat datang lelahmu datang padaku dan bersandar di bahu kiriku di balik layarmu. Jika bersandar di bahu kiriku di balik layarmu. Oh, jika lusa berganti datang kembali sepi, sembunyi denganku, sembunyi denganku, oh sembunyi denganku di balik. Apa mungkin karena aku belum dapat terima kata kau tak akan berbeda dengan laju kapalku yang mengarah tenggara. Tak lagi wajib kabari, bukan bagianku lagi hidup sendiri-sendiri. Sayangnya semua tak berjalan, sedangkan bertahan bukan satu pilihan. Sayangnya kita hanya bisa mengenang, menikmati hujan lebih indah dari kenyataan. Oh kata kau tak akan berbeda dengan laju kapalku yang mengarah tenggara. Tak lagi wajib kabari, bukan bagianku lagi hidup sendiri-sendiri. Sayangnya semua tak berjalan, sedangkan bertahan bukan satu pilihan. Sayangnya kita hanya bisa sendiri. Sayangnya semua tak berjalan, sedangkan bertahan bukan satu pilihan. Sayangnya kita hanya bisa mengenang, menikmati hujan lebih indah dari kenyataan. Na na na na na na. akhir bahagia masih ku nantikan. Bukan sekedar hangatnya angin harapan. Di tengah mesra kau dan dia ku berada. Kau enggan berjanji tapi tak mau pergi. Ribuan kata percuma, cintamu dalam aksara. Kehadiranmu sangat ku rindu. Kemarilah kasih, jangan buatku bermimpi. Lalu hilang dan kau pergi. Ku tak butuh kata sayangmu yang hadir hanya lewat jemari. Di tengah mesra kau dan dia ku berada. Kau enggan berjanji tapi tak mau pergi. Ribuan kata percuma, cintamu dalam aksara. Kehadiranmu sangat ku rindu. Marilah kasih, jangan buatku bermimpi. Lalu hilang dan kau pergi. Ku tak butuh kata sayangmu yang hadir hanya lewat jemari. Membuang tanda tanya, bicara manalah buktinya. Jangan katakan yang tiada kau rasakan. Ribuan kata percuma, cintamu dalam aksara. Kehadiranmu sangat ku rindu. Marilah kasih, jangan buatku bermimpi. Lalu hilang dan kau pergi. Ku tak butuh kata sayangmu yang hadir hanya lewat jemari. Bukan tutur manis tanpa arti. Masih bertanya, untuk apa ku simpan semua buku cerita yang engkau suka. Masih tersimpan di sana. Mungkin kau takkan menyangka, masih ku nyanyikan lagu kita. Lagu cinta yang pernah kita percaya, itu tentang kita. Sejauh berjalan, masih kutunjukkan arah pulang ke pelukanku. Apapun ku simpan, kan ada harapan. Tahu kau datang. Dulu kau bilang diriku si hati sentimental, katamu sulit melupakan. Jangan salahkanku, kau yang membuatku sejauh berjalan masih kutunjukkan arah pulang ke pelukanku. Apapun ku simpan kan ada harapan, siapa tahu kau datang. Tandaku ingat kau. Sejauh berjalan masih kutunjukkan arah pulang ke pelukanku. Apapun ku simpan kan ada harapan, siapa tahu kau datang. Berjalan masih kutunjukkan arah pulang ke pelukanku. Apapun ku simpan kan ada harapan, siapa tahu kau datang. Siapa tahu kau datang. Siapa tahu kau datang. Besok sampai selamanya kita buka mata bersama, melihat pagi yang berbeda dari arah terbit yang sama. Dingin malam takkan menyakitkan lagi. Ada temanku melihat bintang kini. Setelah sang ibunda, kau jadi selanjutnya yang terpaksa terima baik burukku dengan tertawa. Marah sebentar saja, tiga hari lah paling lama. Semua hal sama selera, karena berbeda lengkap kita. Jika terluka tetap percaya lagi. Bukan pertama kita lewati. Setelah sang ibunda, kau jadi selanjutnya yang terpaksa terima baik burukku dengan tertawa. Setelah beri tanda di pangkal jari manisnya, siapapun yang terlena, maafkan aku, dia sudah ku punya. Oh, oh, oh, oh, oh. Setelah sang ibunda, kau jadi selanjutnya yang terpaksa. Bapa beri restunya. Tangan tak tergenggam, dingin tak berteman. Sudah lama ku kesepian, pahit melihat kehidupan. Sudah tak percaya akhir yang bahagia. Manusia katanya tercipta berdua hidup di dunia. Lalu kau jadi hujan di musim panas yang terpanjang. Tapi kau tak inginkan, bukan ku yang kau sayang. Bukan, bukan. Kembali kesepian, dalam ruang ramai ku diam. Lalu kembali, kembali, kembali kesepian. Kembali kesepian, dalam ruang ramai ku diam. Lalu kembali, kembali, kembali kesepian. Came the center of me getting better. We would go to places that gave us all the pleasure. And all of a sudden you don't wanna be together. I don't understand why you don't wanna be together. You turned sour, I thought I gave you all the hours. I'm sorry for the two mistakes I did, I gave my pie. You just told me I don't mean a lot to you now. I don't care now, I don't wanna be with you. This just a fool. Kata inginkan, bukan ku yang kau sayang. Bukan. Kembali kesepian, dalam ruang ramai ku diam. Lalu kembali, kembali, kembali kesepian. Kembali kesepian, dalam ruang ramai ku diam. Kembali, kembali, kembali kesepian. Kembali, kembali. Kembali kesepian, dalam ruang ramai ku diam. Kembali, kembali, kembali kesepian. Kembali kesepian, dalam ruang ramai ku diam. Kembali, kembali. Begitu saja hilang, kau katakan kita tak sejalan dan takkan bisa. Lupakan aku sayang, malam-malam kita yang masih kau genggam di hati yang terdalam. Senyum dengan air mata, sedih bukan tak bahagia. Jangan bertanya, anggap ini air mata bahagia. Kali lima sedihnya saat ku mengetahuinya, dan untuk apa tak mengubah semua. Kau katakan kita tak sejalan dan takkan bisa. Bahkan aku sayang, malam-malam kita yang masih kau genggam di hati yang terdalam. Cukup lima hari, cukup lima hari untuk siapkan hati yang setia pada hati. Ini waktunya pergi, ini waktunya pergi. Lupakan aku sayang, malam-malam kita yang masih kau genggam. Senyum dengan air mata, sedih bukan tak bahagia. Jangan bertanya, anggap ini air mata bahagia. Belum kau terikat cinta. Siapa dia tersenyum di belakang? Kasihmu kah atau sekedar teman? Apakah ini alasan kau menghilang? Sudah bahagia lalu ku kau tinggalkan. Masih ingatkah saat kau menangis dan mengadu? Sudah lupakah saat kau berkatanya daku? Sudah ku jatuh cinta, kau pergi senikmatnya. Tanggung jawabmu mana? Tega atau tak peka? Sempat di atas angin, kini kau bilang tak mungkin. Kau buat kesedihanku semakin. Apakah ini alasan kau menghilang? Sudah bahagia lalu ku kau tinggalkan. Masih ingatkah saat kau menangis dan mengadu? Sudah lupakah saat kau berkatanya aku? Sudah ku jatuh cinta, kau pergi senikmatnya. Tanggung jawabmu mana? Tega atau tak peka? Sempat di atas angin, kini kau bilang memang tak mungkin. Kau buat kesedihanku semakin. Mana hatimu di mana? Tanggung jawabmu mana? Sebelum ku melupakan. kuat menahan sakitnya. Aku cinta dia, aku cinta dia, aku cinta dia apapun keadaannya. Apapun keadaannya. Yang lain.